فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian akidah kita. Kajian rutin yang kita bahas di setiap hari Senin dan Selasa, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih di pembahasan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita rukun-rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah sebelumnya kita menyebutkan tiga rukun atau beberapa rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala, yang apabila rukun-rukun tersebut tidak diimani dan tidak diyakini oleh seseorang, maka ia belum dikatakan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hum wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la hambatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala indahu mafatihul ghaib, di sisinya ada mafatihul ghaib. Mafatih jama' dari kata miftah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-marad biha, yang dimaksud dengan mafatih yang merupakan kata jama' dari kata miftah di sini adalah imma al-miftahu alladhi tuftahu bihil abwab. Bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah kunci yang dengannya pintu-pintu dapat dibuka. Wa imma al-makanu alladhi yuftahu bih. Atau makna yang kedua adalah tempat yang akan dibuka. Ya'ni mustaudaatil ilm. Tempat-tempat ilmu agama. Wadah ilmu agama. Baik, indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, yang mana mafatihul ghaib tersebut tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan akan datang setelah ini penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud dengan mafatihul ghaib. Naam. wa ya'lamu ma fil barzi wal bahr. Allah Jalla wa Ala mengetahui segala sesuatu yang ada di darat, yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada sehelai daun yang runtuh, yang jatuh dari pohonnya atau dari batangnya kecuali Allah Jalla wa Ala mengetahuinya. Allahu Akbar. Betapa banyak jumlah daun, pohon yang ada di dunia ini. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur dari batang, tangkai atau pohonnya yang ada di dunia ini. Yang tentunya setiap detik dari waktu di sana ada jutaan, ya, bahkan lebih dari dedaunan yang beruntuhan dari pohonnya. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Allah mengetahui setiap daun yang gugur dari pohonnya. Allah mengetahui. Wala hambatin fi dhulumatin al-ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tiada suatu bijian yang berada di dalam kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang ratb, yang basah, dan tidak pula sesuatu yang kering kecuali berada di dalam kitabun mubin. Ya, itu tidak lepas dari ilmu Allah, dari kehendak Allah, dari penciptaan Allah Jalla wa'ala, dan telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala di dalam kitabnya Lawul Mahfuz. Naam. Allahu Akbar. Naam. Baik. Surat Al-An'am ayat 59. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita sebagai mukmin yang mengaku iman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita harus meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau sesuatu yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Jalla wa'ala Maha mengetahuinya. Baik sesuatu yang ada di dalam laut, ya, di dalam kegelapan laut, ya, yang ada di dalam bumi, di atas permukaan bumi, bahkan dedaunan yang berguguran dari batangnya, dari tangkainya setiap saat, Allah Jalla wa'ala Maha mengetahuinya. Yang mana hal-hal tersebut tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Sehebat-hebatnya manusia, seluas-luasnya pengetahuan ilmu manusia, atau setajam-tajamnya indera makhluk, maka tetapi tidak ada yang mengetahui, yang mampu mengetahui, ya, atau merasakan setiap dedaunan yang sedang berguguran dari pohonnya. Nah, siapa yang bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam laut? Dari hewan-hewan, benda hidup, benda mati, ataukah hal lain yang ada di dalamnya. Demikian juga segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan di dalamnya, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Apabila Allah Jalla wa'ala mengetahui hal-hal yang demikian, yang begitu kecil, yang begitu tertutup dari pandangan kita, maka mungkinkah Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui dan tidak melihat kita di saat kita sedang bermaksiat di kala sendirian, tatkala kita bermaksiat di dalam kamar kita sendiri, ketika kita bermaksiat dengan HP kita sendiri, tatkala sebagian kita bermaksiat dengan laptop yang ada di tangannya, di saat media mengira bahwa tiada yang mengetahuinya, siap, tiada yang mengetahuinya dari manusia, ketahuilah Allah Maha mengetahuinya. Maka keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala semestinya itu terrealisasikan dan terlihat pada diri kita dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukti bahwa kita benar-benar meyakini dan mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui segala sesuatu adalah kita selalu merasa dikontrol, dilihat, diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita tidak akan bermudah-mudahan bermaksiat kepadanya. Kita akan meninggalkan maksiat kepadanya dan akan tetap taat kepadanya, baik ketika kita sedang berada di tengah-tengah manusia atau di kala sendirian. Karena kita tahu, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengetahui dan melihat kita di saat kita sedang salat, berjamaah atau sendirian di dalam masjid, tatkala kita sedang berada di dalam Masjidil Haram, di depan Kaabah, maka Allah Jalla wa'ala juga maha melihat dan maha mengetahui terhadap kita. Tatkala kita sendirian di dalam kamar hotel kita, tatkala kita sendirian di dalam kamar tidur kita, tatkala kita sendirian di dalam kamar mandi kita, atau dalam kondisi-kondisi lainnya yang kerap kali kita menjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, di saat itu yang mengesankan seakan-akan Allah Jalla wa'ala itu hanya melihat kita ketika kita berada di dalam masjid, seakan-akan Allah itu hanya melihat kita ketika kita berada di depan Ka'bah, seakan-akan Allah itu hanya melihat kita ketika kita sedang di majlis ta'lim, seakan-akan ketika kita sudah berada sendirian di dalam kamar tidur kita, dalam kamar hotel, ketika kita sedang memegang HP atau ke kondisi lainnya, seakan-akan Allah tidak lagi melihat dan mengetahui kita. Ayatubillah. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa ada mafatihul ghaib, hal-hal ghaib yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Datang penafsirannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang maksud dengan mafatihul ghaib di sini adalah yang pertama tentang kapan terjadi hari kiamat. Yang kedua tentang penurunan air hujan. Tiada yang mengetahui kapan air hujan akan turun dengan sempurna, dengan baik, ya, dan kapan akan berhenti. Adapun manusia hanya bisa memprediksi dan menduganya dengan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka dari maklumat. Yang ketiga adalah apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim manusia. Tidak semua, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala dengan sempurna. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, ya, tetapi pengetahuan mereka tersebut masih, ya, kurang dan terbatas. Karena di masa modern atau medis, ya, modern hari ini, ya, sebagian mereka sudah bisa memprediksi ini janin lelaki ataukah wanita. Tetapi itu hanya ketika janin tersebut sudah menjadi janin dan sudah berada di dalam perut. Adapun tatkala, ya, masih di dalam rahim, belum berbentuk janin, hanya baru berbentuk segumpal daging, ya, maka tiada yang mengetahuinya akan keluar sebagai janin yang wanita atau kawan janin yang laki-laki. Janin tersebut akan keluar dalam keadaan selamat ataukah dalam keadaan tidak selamat. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Mafatul ghaib keempat yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala adalah وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tiada satupun nyawa, jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok hari. Maka tiada yang mengetahui masa depan seseorang kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu, hanya kepada Allah Jalla wa'ala kita berserah diri dan menyerahkan segala urusan kita, baik yang telah terjadi, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita terjadi, yang akan kita lakukan. Karena hanya Allah lah yang mengetahuinya. Dan mafatul ghaib yang keempat adalah وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ. Tiada satu jiwa yang mengetahui di mana ia akan dimatikan. Ya, saya dan anda yang sedang mengikuti kajian ini, serta yang lainnya, tiada yang mengetahui di mana kita akan dimatikan. Apakah dalam majlis ilmu agama yang seperti ini? Atau dalam ketaatan yang lainnya? Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin walhiqna bissalihin. Yang tentunya kita selalu berdoa dan berharap kepadanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita selalu berdoa kepadanya, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sehebat apapun kita, sesaleh apapun di antara kita, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Apakah dia akan dimatikan di depan Ka'bah, di dalam masjid, dalam majlis ilmu agama, di dalam rumahnya yang sedang melakukan ketaatan, ataukah dia akan dimatikan oleh Allah di tempat-tempat maksiat? Dia akan dimatikan di kampung halamannya ataukah di negeri rantaunya? Tiada yang mengetahuinya. Ini mafatihul ghaib yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Wa ma tadri wa indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang mengetahui ilmu ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya dan bagaimana secara rinci tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Ialah yang menurunkan air hujan. Kapan saja air hujan itu turun, di mana saja dan sampai kapan air hujan itu turun dan kapan akan berhenti, itu hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil arham. Ia pula yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tiada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan ia lakukan esok hari. Bahkan jangankan untuk esok hari, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan menimpa kita satu jam ke depan, bahkan satu, dua, tiga menit ke depan, kita tidak mengetahuinya. Oleh karena yang hendaknya kita selalu pasrah kepada Allah. Kita hendaknya selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala secara jujur. Kita gantungkan masa depan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita berikhtiar dengan melakukan sebab-sebab yang tidak Allah Jalla wa'ala haramkan. Dan apa yang terjadi, itulah takdir Allah Jalla wa'ala untuk kita. Dan ketetapan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Selama itu bukan maksiat, maka hendaknya kita rela dan selalu menerima apa yang telah Allah Jalla wa'ala putuskan untuk kita. Naam. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tiada satu jiwa yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Innallaha alimun khabir. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui. Dan maha mengetahui, ya, maha tahu, ya, segala sesuatu. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat-ayat di atas memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah annahu la ahada ya'lamu mata taqumu as-sa'ah. Bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Karena kapan terjadinya hari kiamat itu termasuk mafatihul ghaib yang la ya'lamuha illahu. Yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka kita wajib mendustakan siapa saja yang mengetahui tahu perkara ghaib. Tahu kapan terjadi hari kiamat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi lagi Rasul Allah Jalla wa'ala, ketika Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadanya dengan bentuk seorang laki-laki yang sangat pekat, sangat hitam pekat rambut dan sangat putih ya, pakaiannya ya, dan sangat sopan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya, ia menyatakan akhbirni an-nisa'ah, beritahukan aku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Sungguh yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya aku yang engkau tanya tidaklah lebih tahu daripada engkau yang bertanya sebagai malaikat Jibril alaihissalam yang lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah malaikat pembawa wahyu dari Allah Jalla wa Ala kepada seluruh nabi dan para rasul. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, apalagi selain beliau, dan apabila malaikat Jibril alaihi salam sendiri tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, apalagi selain malaikat Jibril alaihi salam. Yang kita ketahui hanyalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Baik tanda-tanda yang besar yang terjadi menjelang terjadinya hari kiamat, ataukah tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi semenjak diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. itu pun karena ada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, dan ini menerangkan kepada kita pentingnya akidah yang sahih. Akidah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Karena akidah yang benar, hidup kita akan tenang. Hati kita akan nyaman. Dan kita tidak mudah terkecoh dengan tebakan sebagian manusia yang dusta alias para dukun yang mengaku tahu perkara gaib. Masih ingat beberapa tahun yang lalu Indonesia sempat dihebohkan, ya, dengan prediksi sebagian para dukun dan paranormal tentang terjadi hari kiamat. Bahkan dulu pernah, ya, ditebak bahwa hari kiamat itu terjadi tahun 2012, ya kan? Pernah juga ditebak bahwa hari kiamat akan terjadi tahun 2021, Dajjal akan keluar tahun sekian, ya. Ini semuanya, ya, adalah kedustaan dan kelancangan terhadap Allah Jalla wa'ala. La ya'lamuha illahu mafatihul ghaib. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan hal yang penting untuk kita ingat dan kita ingatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khusus anggota keluarga kita tentang hari kiamat adalah, camkan ini, wahai saudara dan saudari yang aku cintai karena Allah. Camkan yang satu ini. Yang paling penting untuk kita muslim dan muslimah bukanlah kapan terjadi hari kiamat. Dan bukan pula bagaimana terjadi hari kiamat. Tatkala terjadi. Tetapi yang terpenting untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai kaum muslimin yang mengimani tentang hari kiamat adalah apa yang telah aku persiapkan untuk hari kiamat. Ini yang paling penting. Apa yang telah aku persiapkan untuk kehidupanku setelah kematian. Kenapa? Karena untuk mati itu tidak mesti menunggu hari kiamat. Setiap kematian itu dinamakan kiamat untuk kita. Nah, seandainya hari kiamat 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi, tetapi sore ini kita telah mati, ya, maka hari kiamat kita telah terjadi. Dan semenjak kita mati, kita akan berada di alam barzakh, alam kubur, ya, yang penuh dengan nikmat atau azab. Karena kondisi kita di alam barzakh, di alam kubur semenjak kita mati dan dikuburkan, hanya dua. Kalau bukan dalam nikmat, maka dalam azab. Kalau bukan disiksa, maka diberikan nikmat. Dan tidak ada kondisi yang ketiga di alam barzakh. Itu akan terjadi sampai hari kiamat. Itu terjadi sesuai dengan amalan yang telah kita lakukan ketika di dunia ini. Dan berujung dengan syurga atau neraka. Iyadzanillah. Sehingga kita tidak perlu gelisah, tidak perlu galau seperti yang menimpa sebagian kaum muslimin dan anak-anak mereka disebabkan da'i-da'i yang terlalu lancang terhadap Allah dan agama ini, sehingga menebak dan memprediksi Dajjal akan keluar, ya, bisa jadi Dajjal akan keluar tahun sekian, ya, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar tahun sekian dan seterusnya. Ini da'i-da'i yang lancang yang dinamakan ahli fitnah akhir zaman dan sebagainya. Ini adalah da'i-da'i yang lancang, ya, terhadap Allah Jalla wa'ala. Da'i-da'i yang tidak tahu kadar dirinya, da'i-da'i yang menyimpang. Nabi SAW yang memberitahukan kepada para sahabatnya tentang tanda-tanda hari kiamat, apakah itu keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj ataukah yang lainnya, tidak pernah memprediksi, ya, kapan terjadinya, dan tidak pernah pula melakukan cocok logi dengan ini dan itu. Ya. Para sahabatnya juga demikian, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama Islam sepanjang sejarah Islam ketika mereka membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, apakah itu Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, ya, terjadinya atau keluarnya api dan sebagainya, itu tidak pernah mereka lakukan cocok logi. Tidak pernah pula mereka memprediksi tahun berapa hal itu akan terjadi. mereka menyampaikannya sebagaimana Nabi SAW telah menyampaikannya, dan itu telah cukup. Ya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita akan mati. Apakah ketika kematian itu datang, saya dalam keadaan beribadah kepada Allah, atau minimnya sedang tidak berniat untuk melakukan maksiat kepada Allah? Karena kata para ulama, untuk mati husnul khatimah itu tidak mesti kita mati sedang sujud, tidak mesti kita mati sedang baca Al-Quran, tidak mesti kita mati sedang tawaf di Ka'bah atau ibadah yang lainnya. Cukup sebagai husnul khatimah tatkala seorang mati dalam keadaan dia ingat Allah, ya, dia sedang berencana melakukan kebaikan, dia memang bukan sedang salat, tetapi dia sedang berencana untuk salat, kemudian kematian datang menjemputnya. Dan sebagaimana mati husnul khatimah itu tidak mesti mati sedang berzina, sedang dalam diskotik, ya, sedang transaksi riba. Cukup sebagai husnul khatimah tatkala malaikat maut datang mencabut nyawanya, dan dia sedang berencana untuk melakukan maksiat kepada Allah, dan tiada yang menghalanginya dari maksiat tersebut kecuali kematian. Itu sudah husnul khatimah. Apalagi jika dia mati sedang melakukan maksiat. Dari itu kita mengetahui kenapa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Kokoh, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku. Sucikanlah hatiku ini dari segala kotorannya, kesyirikan, ya, syirik besar, syirik kecil, ya akhi, khurafat-khurafat yang menyimpang, hasad, dengki, sombong, ujub, ya, suka berburuk sangka kepada Allah dan makhluknya. Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkaulah tempat hati jiwa ini bergantung diri. Para pemirsa yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ingat sekali lagi, untuk mati tidak mesti, ya, terjadi hari kiamat. Untuk mati tidak mesti, ya, muncul dajjal. Ya. Untuk mati tidak mesti terjadi gempa bumi, insiden lalu lintas. Sebagaimana untuk bertobat dan memperbanyak amal saleh tidak mesti menunggu keluarnya dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, dan tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Seorang mukmin dia akan selalu berusaha memperbaiki diri dimanapun dia berada. Karena prinsip bagi seorang mukmin dalam beribadah dan beragama adalah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian telah mendatangimu. Inilah prinsip seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Tetaplah engkau bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, haitsuma kunt, di manapun engkau berada, baik sedang di dalam masjid, di dalam sekolah, di dalam kantor, di dalam kamar tidurmu, di dalam hotelmu, ya, di kebunmu, ya. Tetaplah engkau bertakwa kepada Allah di manapun, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah kedua dari ayat sebelumnya bahwa anhu la ahada ya'lam mata yanzilul matar alladhi bihil ghais liqauli ta'ala wa yunazzilul ghais. Bahwa tiada yang mengetahui kapan air hujan itu turun kecuali Allah Jalla wa'ala. Mungkin manusia bisa menebak dan memprediksi, diperkirakan akan turun air hujan sore hari ini, malam ini, esok pagi, esok siang, esok sore. Itu semuanya hanya sebagai dugaan, ya, dugaan dan prediksi. Dan mereka yang mengucapkan atau menyampaikan berita tersebut tidak dikatakan sebagai orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, ya, kecuali dia mengaku hal itu dia ketahui karena, ya, dia mengetahui para mengetahui ilmu gaib. Adapun mereka yang menyampaikannya karena tanda-tanda yang terlihat, yang dapat disaksikan, ya, yang itu merupakan ilmu yang Allah berikan, ilmu tentang cuaca, ya, sehingga mereka memprediksi akan turun air hujan, ya, sore ini, malam ini, dan sebagainya. Ini tidak dikatakan sebagai orang yang mengaku tahu perkara gaib, karena mereka mengkaitkannya dengan sesuatu memang jelas-jelas terlihat, jelas-jelas dapat diketahui oleh manusia, bukan sebagai perkara gaib. Nah, faedah ketiga dari ayat di atas adalah annahu la ya'lamu ma fil arham illallah azza wa jal. Tiada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah Jalla wa Ala. Adapun para medis yang bekerja sebagai spesialis kandungan dan yang semisal dengannya, mereka hanya mengetahui apa yang ada di dalam perut. Apakah janin tersebut lelaki ataukah wanita, sehat ataukah tidak sehat. Adapun ketika janin tersebut masih sebagai mani, ya, atau segumpal daging, atau sudah berbentuk, ya, tetapi belum diketahui, masih di dalam rahim, ya, maka mereka belum mengetahuinya. Ya, ketika umur, ya, janin tersebut baru beberapa hari, ya, beberapa minggu, mereka belum mengetahuinya itu lelaki ataukah wanita. Dan walaupun mereka mampu mengetahui janin tersebut lelaki ataukah wanita karena umur yang sudah, ya, 4 bulan, ya, dalam kandungan, tetapi mereka tidak mengetahuinya dengan sempurna. Ya, baik, ya, tentang kondisinya, ya, di dalam perut, atau bagaimana ketika ia keluar, akankah keluar dalam keadaan selamat ataukah tidak. Nah, hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya dengan sempurna. Faedah keempat dari dua ayat di atas tadi, annal insan la ya'lamu mada yaksibu ghada, bahwa seorang manusia tidak mengetahui akan masa depannya, apa yang akan ia lakukan esok hari, dia tidak mengetahuinya. Kita boleh berencana dan kita boleh melakukan program. Iya. Dan itu sesuatu yang dianjurkan, kita dianjurkan untuk selalu berencana, melakukan kebaikan, menyusun program-program kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Tetapi terjadi atau terlaksananya atau tidaknya perkara tersebut, ya, itu tidak bisa kita ketahui dan tidak bisa kita pastikan. Ya. Maka dengan itu seorang muslim itu akan selalu menggantungkan urusannya kepada Allah. Yang kedua, dia akan selalu tenang batinnya. Ya. Kenapa? Karena segala urusan dia yang akan datang dia serahkan kepada Allah yang Arhamur Rahimin, yang A'lamu Alimin, yang Maha mengetahui, yang Maha penyayang, yang Maha hikmah, yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah. Sebagian manusia karena tawakal dan akidah yang lemah, mereka mulai gelisah. Kenapa? Karena prediksi dan tebakan sebagian orang yang mengaku tahu perkara gaib terhadap masa depannya yang akan buruk. Bahkan sebagian mereka sudah mulai gelisah dalam beberapa tahun ini karena diprediksi ekonomi Indonesia tahun sekian akan semakin memburuk. Ya, diperkirakan ekonomi Indonesia akan begini dan begini dan begitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bahkan sebagian kita sudah mulai gelisah. Apa yang akan diterima oleh anaknya? Dan apa yang akan terjadi terhadap anaknya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Bagaimana dia menyekolahkan anaknya? Bagaimana dia akan membiayai kuliah anaknya? Padahal anaknya saja belum lahir. Atau anaknya belum lahir. Ya. Jangankan untuk kuliah, bisa jadi untuk SD aja enggak sempat anaknya, udah mati duluan. Ya. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا. Tiada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan dan apa yang akan terjadi esok hari. Serahkan segala urusan kita kepada Allah. Ya. Masa depan kita kepada Allah, kita serahkan. Ya. Masa depan kita serahkan kepada Allah. Masa depan anak keturunan kita. Ya. Jangankan untuk yang ke-20 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi terhadap diri kita dan anggota keluarga kita serta anak keturunan kita esok hari, itu tidak kita ketahui. maka hendaknya kita serahkan segala-galanya untuk kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikhtiar, melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang akan terjadi, itulah yang terbaik untuk kita. Selama itu bukan maksiat. Pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru baik buat kalian, dan sesuatu yang kalian cintai justru buruk untuk kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita tidak perlu gelisah. Seandainya nanti BPJS sudah tidak ada lagi, bagaimana kita berobat, ya? Seandainya pekerjaan saya ini sudah tidak ada, saya dipecat dari pekerjaan ini, seandainya, la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kondisi masa depan anak-anak saya, masa depan cucu-cucu saya? Serahkan semuanya kepada Allah. Mulai dari sekarang, lakukan apa yang Allah tuntut dari kita. Apa yang Allah tuntut dari kita? Kita jalani perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara perintah Allah dalam urusan dunia kita adalah mencari nafkah dengan cara yang halal buat anak istri kita, buat anggota keluarga kita. Nah, dapat tidaknya kita serahkan kepada Allah. Berapa jumlah yang akan kita dapatkan darinya? Kita serahkan kepada Allah. Kita hanya berikhtiar. Ya, kita berikhtiar. Nah, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kewajiban kita adalah berikhtiar dengan cara yang tidak dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, dengan cara yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَىٰ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dan jangan sekali-kali engkau berkata terhadap sesuatu, aku akan melakukannya esok hari, kecuali dengan mengucapkan insyaAllah. Kenapa? Karena tiada yang mengetahui apa yang akan terjadi kecuali Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi ketika kita menyatakan besok saya akan jenguk ibu, ya, malam ini malaikat maut mencabut nyawa kita. Sore hari ini malaikat maut datang mencabut ruh kita. Nah, ucapkan insyaAllah. Setiap kali kita mengatakan saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, ucapkan insyaAllah. Nah, kecuali kata para ulama, niat dia bukan ingin melakukan sesuatu, tetapi ikhbar. Ya, sekarang ketika ditanya benarkah ya Anda akan berkunjung ke tempat ini, maka dia menjawab iya, ya, sebagai khabar, sebagai ikhbar bahwa berita itu memang benar, ya, bahwa itu memang telah dia rencanakan. Ini jika dia tidak mengucapkan insyaAllah, maka tidak mengapa kata para ulama. Nah, karena dia tidak tujuannya adalah mengkabarkan terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Adapun kalau dia menyampaikan akan melakukan sesuatu, maka sangat tidak terpuji jika dia tidak mengucapkan insyaAllah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'inun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau katakan terhadap sesuatu, aku akan melakukannya esok hari, kecuali engkau mengucapkan insyaAllah. Naam. Demikian pula jika seorang mengatakan, kata Syekh, ya, amma idha qala inni nawin an af'ala dhalika ghadan fahadha la ba'sa bih. Misalkan dia berkata, aku berniat untuk melakukannya besok hari, ini juga tidak mengapa dia tidak mengucapkan insyaAllah. Naam, karena dia menyampaikan niat atau rencana yang akan ia lakukan esok hari. Berbeda dengan ucapan orang yang mengatakan, saya akan lakukan itu esok hari, saya akan pergi besok, saya akan ini dan itu besoknya. Ya, ini hendaknya dia mengucapkan insyaAllah. Ya, karena dia mengatakan terhadap apa yang akan ia lakukan. Dia menyampaikan bahwa akan melakukan sesuatu di kemudian waktu. Berbeda dengan orang yang sekedar menyampaikan berita, ya, terhadap apa yang akan ia lakukan, ya. Contohnya, ya, telah tersebar berita, ya, Anda mau ke Jakarta esok hari. Dia pun menyampaikan, benar, ya, aku berencana ke Jakarta esok hari. Menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Adapun mengatakan bahwa akan melakukan sesuatu di kemudian waktu, maka hendaknya diiringi dengan kalimat insyaallah taala. Naam. Demikian pula terhadap sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika antum ditanya, tadi pagi udah ngopi belum? Antum ucapkan insyaallah udah. Nah, ini jamaah tabligh yang sering seperti ini. Jamaah tabligh semua insyaallah. Ya. Ya. Antum kemarin khuruj 3 hari. Oh, insyaallah kemarin saya khuruj, enggak nyambung. Ya. Ucapkan insyaallah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dan sesuatu yang akan terjadi tersebut, sesuatu yang akan antum lakukan. Ya. Sebagian mereka terlalu ya berlebihan dengan kalimat insyaallah. Ini menerangkan kepada kita jauhnya sebagian kita dengan, dari ilmu agama. Ya, karena semangat semata, ya apalagi sebagian kita setiap kata Arab ya pasti ibadah nih. Akhirnya dia meletakkan kalimat-kalimat yang Allah anjurkan bukan pada tempatnya. Tidak tepat. Ya. Udah ngopi belum? Insyaallah udah tadi. Kemarin jumpa, oh insya Allah jumpa. Kita yang dengar bingung, insya Allah jumpa. Ini kemarin apa mau dia lakukan? Bahkan lebih parah dari itu lagi adalah sebagian mereka, dan ini sering antum lihat khatib-khatib Indonesia, ya ceramah-penceramah Indonesia mengucapkan insya Allah dalam doa. Pada ini terlarang. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil istithna'i fid du'a. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengucapkan insya Allah di dalam berdoa. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan selainnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Sering kan kita dengar dalam ceramah atau dalam pertemuan-pertemuan, ya semoga Allah kumpulkan lagi kita dalam syurga ya insyaallah ya. Semoga si yang hadir di sini semua diampuni dosanya oleh Allah insyaallah ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan akan datang insyaallah. Semoga kita semua mati husnul khatimah insyaallah. Biasanya tabligh yang seperti ini. Ya. Ini penempatan yang tidak benar, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istithna'i fid du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan insyaallah dalam berdoa. Ya, tidak boleh seorang mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku insyaallah. Ya. Apa arti insyaallah jika Allah menghendaki? Ucapan yang seperti itu dalam doa, kata para ulama, kenapa dilarang oleh Nabi? Karena ya, dua hal. Yang pertama, ucapan tersebut mengesankan seakan-akan kita tidak yakin bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Seakan-akan hal itu berat bagi Allah. Kalau kita menyatakan, oh ya saya besok akan pergi ya. Kemudian kita katakan insya Allah. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa berencana dan kita tidak punya kuasa atas segala sesuatu yang kita inginkan. Berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ucapan ia tersebut mengesankan seakan-akan ia tidak butuh kepada Allah. Seperti kita berkata kepada manusia, ya bantulah aku kalau kamu mau. Ini kan berbeda dengan ucapan kita, tolonglah bantu saya. Yang kedua ini lebih mengesankan kita merendahkan diri dan betul-betul memohon dan meminta kepadanya. Karena dua hal ini, Nabi SAW melarang kita mengucapkan insya Allah dalam berdoa. Karena dua hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bahkan sebagian penuntut ilmu pun masih seperti ini. Ya. Adapun firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad, la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Ya. Itu mimbab ikhbar. Ya. Bukan doa. Nah. Jelas ya, hadis Bukhari Muslim. Bahkan diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Bab ini. Untuk menerangkan bahwa di antara konsekuensi atau nilai-nilai tauhid adalah kita tidak mengucapkan insya Allah dalam berdoa. Ya. Jumat yang lalu saya hadir di sebuah masjid. Ya, kadarullah dia. Jumat kemarin tidak ada jadwal khutbah Jumat. Saya hadir ya, dalam khutbah Jumat tersebut seorang da'i. Masya Allah. Kalimat insya Allah ya, ya. Cukup banyak dia gunakan dalam khutbahnya dan sebagian besarnya bukan pada tempatnya. Dalam doanya, semoga kita semua yang hadir di majlis ini khutbah Jumat hari ini, semoga kita masuk ke dalam surga insyaallah. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa insyaallah. Semoga kita semua yang mati husnul khatimah insyaallah. Semoga kita semua ya bisa bertemu dan melihat wajah Nabi insyaallah. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Benarnya ucapan Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mesti ada ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Tidak cukup bermodalkan semangat semata, bermodalkan pengalaman lah. Tidak cukup bermodalkan follower semata untuk berdakwah. Apalagi itu berada di atas mimbar-mimbar Jumat. Satu kata yang kita keluarkan dan itu salah, disebabkan kita tidak belajar, mengakibatkan orang lain sesat, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang tidak pernah putus. Walaupun kita sudah mati, selama kesesatan itu masih dilakukan, dosa yang tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Hati-hati jemaah. Nah, baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran kelima yang dapat kita petik dari beberapa ayat di atas kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah annahu man idda'a annahu ya'lamu 'ilma al-ghaib fil mustaqbal fa innahu kafir. Barang siapa yang mengaku tahu perkara ghaib terhadap apa yang akan terjadi, maka sungguh dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan sekian ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberitahukan tiada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Jalla wa'ala. Faedah keenam yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah annal insan la ya'lamu makana mautih. Seseorang itu tidak tahu di mana dia akan dimatikan. Tempat kematian, tempat dia diwafatkan. Tiada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Akan tetapi sesuatu yang hendaknya menjadi renungan buat kita semua yang ingin melakukan pepergian untuk mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada an yaqbida 'abdahu fi makan ja'alahu muhtajan ilaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hendak diwafatkan oleh Allah di suatu tempat, maka Allah membuatnya butuh kepada tempat tersebut. Maka setiap kali kita pergi dari rumah kita ke suatu tempat, baik keluar kota ataukah masih dalam kota, ingat hadis ini. Ya. Ingat hadis ini. Supaya apa? Supaya kita selalu ya semangat beribadah kepada Allah, ya. Selalu semangat meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena ya besar kemungkinan ketika kita melakukan bepergian ke suatu tempat, kita akan mati di tempat tersebut. Maka janganlah pergi ke suatu tempat kecuali ke tempat yang baik. Dan seandainya kita harus pergi ke suatu tempat yang buruk, yang di sana banyak syirik, bina atau maksiat, maka hendaknya kita tidak melakukannya kecuali karena suatu kebutuhan yang mengharuskan kita. Apakah itu untuk dakwah, untuk berbisnis, ataukah silaturahim, ataukah kebutuhan-kebutuhan lainnya. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah ketujuh dari dua ayat di atas tadi adalah tentang ilmu dan khibrahnya Allah. Ingat, akhir ayat tadi Allah katakan innallaha alimun khabir. Allah alim dan khabir. Apa sih perbedaan antara alim dan khabir? Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, alim dan khabir itu sama-sama artinya Allah maha mengetahui. Tetapi para ulama menyatakan bahwa alim, ketika disebutkan alim berbarang dengan khabir, maka ini alim itu ilm yashmal al-ilma bi-zahir wal-bawathin. Itu mencakup ilmu terhadap sesuatu yang eksternal dan sesuatu yang sifatnya internal, yang batin. Sedangkan khibrah, ini maksud dengan khabir adalah al-ilmu bi-mawathinil umur. Ilmu tentang hal-hal yang tersembunyi. Naam. Barakallahu fik. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terlihat, ya, dan segala sesuatu yang tersembunyi. Karena tiada sesuatu yang tersembunyi dan tersamarkan bagi Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Baik, sebelum kita tutup, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mohon pencerahannya, semoga Ustaz berkenan menjawabnya. Barakallahu fiqh. Adik lelaki saya usia 28 tahun. Sudah menikah 2 tahun yang lalu. Anak 1. Dia mengelola bengkel milik ayah. dia terjerat judi online, kripto, chip, ya, Allah musta'an, uang habis untuk main itu, sampai berhutang ke rentenir, Allahu Akbar, dengan alasan palsu modal bengkel, ya, rentenir, ya, nggak di, walaupun mereka mengetahui alasannya pun palsu, tetap aja mereka memberikannya, karena yang mereka inginkan adalah keuntungan, walaupun dengan menyiksa orang lain. Berhutang ke teman-temannya, ya, dari semua kalangan. Ya. Orang yang baru dia kenal juga dia berani pinjam. Adik saya bisa mengambil hati orang dengan bahasa dan gaya parlentenya. Ini orang Ambon nih kayaknya yang bertanya. Tutup lubang, gali lubang. Sampai pada akhirnya total hutang 5M. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Alhamdulillahilladzi 'afana mimma batala wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Dia dikejar rentenir. Terbongkarlah semua hutangnya. Ayah saya sangat terpukul. Pada akhirnya ayah memutuskan untuk menanggung semua hutang adik dengan pinjaman sana sini, jual mobil dan rumah. Bahkan sampai 3 tahun ke depan ada angsuran pengadaian tiap pinjaman, pegadaian tiap bulan 30 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ayah juga ada hutang dengan bank 6 miliar. Allahu musta'an. Ayah saya usaha toko bangunan. Usia 60 tahun sekarang. Ayah menyuruh adik pulang ke kampung atau diusir. Di sana sekarang adik saya tinggal bersama bibi saya. Sebelumnya di rumah mertuanya. Setelah 3 bulan di rumah mertuanya, dia diusir istri karena faktor ekonomi. Ya, mungkin bukan faktor ekonomi, karena faktor dia penjudi. Ya, wanita mana yang mau menerima suaminya yang seperti ini? Dan ini bukan kesalahan dari istrinya. Ya, karena dia telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utama menikah. Sudah ekonominya rendah, ya, dia miskin, berjudi lagi. Ya, nah, ini sebuah kesalahan. Tentunya tiada wanita yang mampu bertahan dengan suami yang seperti ini. Dan secara syar'i dia sudah dibenarkan untuk meminta pisah dari suami yang seperti ini. Nah, ayah menyuruh adik pulang. Nah, saya sendiri enggak menghubunginya karena selalu ingat apa yang udah ia lakukan ke ayah. Sampai ayah saya seperti orang gila. Awal tahu nominal hutang dia. Saya trauma. Ustadz, apa hukumnya? Nah, baik, dari penjelasan di atas, saya tidak melihat ada pertanyaan. Ya kan? Ini hanya sebuah berita. Maka jawaban kami, ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sesuatu yang sudah terjadi. Maka kewajiban Anda sebagai saudaranya adalah menasihatinya. Adalah menasihatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, judi ini kan maksiat, ya. Dan dosa judi tidaklah lebih besar daripada dosa syirik. Ya, bahkan tidaklah lebih besar daripada dosa bid'ah. Sedangkan apabila seseorang melakukan telah bertaubat dari dosa syirik, dari dosa maksiat, bid'ah, dari dosa bid'ah, dari dosa maksiat membunuh, maksiat zina, maksiat liwat, itu harus diterima dan kita membuka lembaran baru dengannya dan tidak boleh lagi mengingat dosa-dosa ia tersebut, apalagi dosa judi. Apabila dia telah bertobat, maka wajib diterima. Naam. Ya, karena dia muslim dan dia adalah darah daging, harus diterima. Allah Maha menerima tobat hambanya. Kenapa kita tidak mau menerimanya? Adapun masalah utang piutang dia, ini tiada kewajiban bagi anggota keluarganya untuk melunasinya. Nah, ia sendiri yang harus melunasinya. Ya. Keluarganya hanya, ya, melakukan, ya, apa yang mereka mampu. Seandainya dia mati dan masih punya utang, keluarganya tidak berdosa. Ya, dan tidak ada yang tidak dikeluarkan harta untuk melunasi utangnya kecuali dari harta yang dia tinggalkan oleh ahli warisnya sebelum mereka membagikannya sebagai warisan untuk mereka. 6. Nasihat berikutnya, hendaknya sang ayah sering-sering dihibur, sering-sering diberikan nasihat, diingatkan kepada Allah, ya, diingatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang syukur, dan sabar serta tentang takdir yang Allah Jalla wa'ala takdirkan. Naam. Ya, ini menerangkan kepada kita pentingnya kita dekat dengan orang-orang yang baik dan berada dalam lingkungan yang baik. Ya, seandainya pergaulan seorang sehari-hari adalah teman yang salat, menjaga salat 5 waktu, teman-teman yang sering hadir di kajian, yang ketika mereka duduk walaupun berbicara tentang dunia karena kita bukan malaikat, ya. Tetapi ya, dengan kita berada di tengah-tengah mereka, jangankan untuk bermain judi, ya. Untuk menghisap rokok saya enggak berani. Ya. Rata-rata yang seperti ini karena tidak berada di lingkungan yang baik, teman-teman sehari-harinya, teman ngopinya bukanlah orang-orang yang mengingatkan dia kepada Allahu Jalla wa'ala. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan taubatnya kepada saudara kita ini, menuntunnya kepada jalan yang lurus dan menyelesaikan segala ya problem yang sedang menimpanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apa hukumnya orang kafir atau non muslim mengucapkan alhamdulillah dan insyaallah syukran jazakumullah khairan? Saya bingung dengan pertanyaannya, apa hukumnya? Ya, kalau hukum yang diberikan kepadanya ini urusan mahkamah. Jadi bukan pelanggaran syariat, ya. Dan itu bukan sesuatu yang aneh karena itu kandungan tersebut, ya. Ya, kandungan ucapan tersebut adalah perkara rububiyah. Dan seseorang yang mengimani rububiyah Allah Jalla wa'ala tetapi dia tidak mengesakan Allah dalam beribadah, itu belum dikatakan beriman. Abu Lahab CS di masa itu juga mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan insyaAllah, mereka haji, mereka umrah, tapi mereka tidak mau beriman dan mengikuti Nabi SAW dan tidak mau mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Dan juga di dalam hadis yang sahih bahwa Yajud wa Majud, ya, semenjak mengucapkan insyaAllah ketika melobangi benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain alaihi salam, maka semakin hari semakin besar lubang tersebut sampai mereka mampu keluar darinya pada waktu yang telah Allah tentukan. Setelah sebelumnya setiap kali mereka melubanginya, lubang tersebut kembali tertutup karena mereka berkata besok kita akan kembali lagi melubangi kembali tanpa mengucapkan insyaAllah. Yajud wa Majud, ya, umat yang kafir dari anak keturunan Adam bukan muslim. Dan ucapan mereka insyaAllah tidak menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Karena insyaAllah ini kandungannya adalah perkara rububiyah. Ya. Seorang yang beriman tentang rububiyah Allah, ya, tetapi dia belum beriman tentang keesaan Allah dalam ibadah dan tidak mengesakan Allah dalam beribadah, belum dikatakan beriman. Nah, barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya. Oh, ini lanjutan ya. Pertanyaan sebelumnya, masyaAllah. Baik, saya sendiri enggak menghubunginya karena selalu ingat apa ini. Nah, saya trauma lihat ayah saya seperti itu. Selama ini mama saya yang menghubungi adik saya. Dan ada 2 adik laki lain, ya, ada kirim uang, ya, ada kirim uang makan untuk dia. Ya. Kami kirim ke bibi, tapi untuk ngobrol dengan dia masih belum bisa, Ustaz. Sangat kecewa. Dia sangat ahli berbohong. Kami susah percaya. Dia juga belum berubah. Dia malah menyalahkan kami yang tidak pernah telpon dia. Mama saya khawatir adik saya stres di sana. Kabar dia, kabar dari bibi dia seperti orang stres. Kami dibilang menelantarkan anak jangan sampai berkeliaran di jalan baru diobati. Kami sekeluarga harus bagaimana, Ustaz? Apa mengambil dia kembali ke sini atau seperti apa? Jawabannya, jawaban dan nasihat seperti yang telah kami sebutkan di atas. Mungkin sebagai tambahan, ya, di ajak anggota keluarga untuk bermusyawarah, mengambil sikap yang paling tepat, karena tentunya Anda dan keluarga yang lebih tahu sikap apa yang paling tepat untuk adik Anda yang seperti ini. Karena orang yang banyak dusta itu sulit bisa dipercaya, ya. Dan orang kalau sudah ya sering berdusta biasanya memiliki banyak penyimpangan dan banyak maksiat lain yang jauh lebih besar, ya. Karena dusta itu seperti yang Nabi katakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menggiring, menuntun seseorang ke dalam banyak maksiat, ke dalam banyak ya kemungkaran. Nah, ya. Kalaupun dia diterima, maka berikan ya syarat-syarat dan ketentuan. Syarat-syarat dan ketentuan. Dan sekali lagi kami ingatkan ini bukanlah sebuah kemurtadan. dia melakukan maksiat selama dia masih salat lima waktu. Beda halnya kalau dia sudah tidak salat lima waktu, maka sudah putus perhubungan persaudaraan antara kita dengan dia. Nah, kalau dia sudah meninggalkan waktu salat lima waktu secara totaliti, karena orang yang meninggalkan salat lima waktu secara totaliti, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama dahulu adalah kafir murtad, sampai dia bertobat dan kembali lagi, ya, melakukan salat kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, suruh dia, ya, pergi kajian, ya, bimbing dia untuk melaksanakan ibadah, karena membaikot, membuang dan memutuskan hubungan dengan dia dalam kondisi yang seperti ini tidak membuat utang-utang tadi itu terlunasi, ya kan? Tidak juga membuat kondisi anggota keluarga antum menjadi lebih baik. Ya. Apalagi kalau sempat dia nanti stres masuk ke dalam ke rumah sakit jiwa, ini hanya membuat ayah, ibu atau anggota keluarga lainnya semakin repot dan semakin, ya, susah. Maka lebih baik, ya, dia disikapi dengan sikap yang hikmah, tetapi dengan sikap yang menjelaskan kepada dia bahwa kita, ya, bukan karena takut ditinggali oleh dia, tetapi karena sayang kepada dia, tetapi kita tegas, ya, terhadap dia. Jangan sampai kasih sayang kita ini kembali dimanfaatkan olehnya untuk melakukan maksiat tersebut kembali. Maka fasilitas-fasilitas harus diputuskan dari dia. Uang tidak lagi diberikan untuk dia. Cukup diberikan sesuatu yang sifatnya kebutuhan darurat dia. Ya. Dan hanya untuk anak-anaknya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa la'in wa indallah. Karena kami juga masih punya kajian antara Maghrib dan Isya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiik. Yassarallahu umurak. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insyaallah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah itu misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz ini. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini